Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah azza wa jal, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita semua hingga bisa di sini datang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan juga mendengarkan kajian yang insya Allah akan mendatangkan manfaat kepada kita semua. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang an-namimah, bahaya perbuatan namimah dan ancaman yang sangat keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh karena itu para ulama mengategorikannya sebagai kabiratun min kabairadz-dzunub, salah satu dosa besar, salah satu dosa besar yang mana pelakunya akan mendapatkan siksa di akhirat dan bahkan sebelumnya di alam kubur dia pun mendapatkan azab, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa kenapa an-namimah dimasukkan di dalam pembahasan tentang sihir adu domba ini, dikarenakan an-namimah memiliki azar atau efek yang sama dengan perbuatan sihir, yang mana perbuatan sihir seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, dan mereka mempelajari perbuatan sihir dari dua malaikat Harun wa Marut, yang mana perbuatan ini bisa menyebabkan terpisahnya antara suami dengan istrinya. Begitu pula an-namimah bisa melakukan kerusakan dan memutuskan hubungan antara dua orang sahabat, membuat kegaduhan dan permusuhan antara sekelompok orang, memiliki akar atau efek akibat yang sama. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yufsidun namam ma la yufsidun namamu sa'atan au fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanatin. Namam melakukan kerusakan, barakallahu fikum, yang mana dia hanya melakukan sesaat, dia mampu melakukan sebuah kerusakan yang mana kerusakan ini tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir walaupun dia berbuat atau bekerja selama satu tahun. Nah, wal'iyadzubillah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bab berikutnya, bab maja'a fil kuhan wa nahwihim, bab tentang dukun, al-kuhan, paranormal, ataupun apa yang disebutkan tentang mereka, dukun, paranormal, orang pintar, wa nahwihim, atau yang semisal dengan mereka. Kalau bahasa Arabnya al-kuhan, al-kuhan jam'u kahin, kuhan ini adalah kata jamak mufradnya adalah kahin. Dia adalah orang yang selalu didatangi oleh orang banyak, dan bahkan dia bisa memberikan keputusan di tengah-tengah atau di sekelompok manusia. Dan dia biasanya, Al-Quhan ini selalu berhubungan dengan para syayatin, terutama dari kalangan jin, yang mana jin ini memberitakan kepadanya tentang khabar dari langit. Jin mencuri berita dari langit, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana syaitan itu mencuri berita dari langit, dan apakah berita yang dia curi ini betul atau tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada Allahul amra fis sama", apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, menyampaikan sebuah keputusan di langit, "Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli", maka para malaikat pun akan mengepak-ngepakkan sayapnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keputusan, sebuah instruksi, na'am, atau sebuah perintah. Maka para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya. Tujuannya apa? Sebabnya apa? Semua ini dilakukan dikarenakan mereka tunduk dengan firman atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Yang mana kepakan sayap dari para malaikat itu seperti rantai yang dipukulkan di atas batu yang keras. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan yang fudhum dzalik. Yang mana suara tersebut barakallahu fikum muncul dari mereka, diakibatkan mereka mendengar perintah atau keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Yakni maksudnya para malaikat itu, mereka akan betul-betul tunduk, dan mereka betul-betul meresapi setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sanggup untuk berbuat, mereka tidak sanggup untuk barakallahu fikum menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka disebutkan di dalam barakallahu fikum di dalam sebuah ayat, hatta idza fuzzi'an qulubihim, sampai ketika mereka dikagetkan dari hati-hati mereka. Qalu madza qala rabbukum, mereka sampai ketakutan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keputusan, mereka ketakutan. Sampai ketakutan itu datang ke hati-hati mereka, qalu madza qala rabbukum, mereka berkata sesama mereka, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Qalul haqqo wa huwal aliyul kabir. Fayasma'uha mustarikus sam' wa mustarikus sam'i hakadha ba'duha fawqa ba'd. Wasafahu Sufyan bikaffihi. Maka keputusan Allah Subhanahu wa taala itu didengar oleh tukang curi berita. Ada pencuri pendengaran, mustarikus sam', berita yang disampaikan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala itu didengar oleh tukang curi berita. Siapakah mereka? Mustarikus sam', barakallahu fikum, mereka adalah para syayatin dari bangsa jin. Bagaimana mereka bisa sampai ke langit? wa mustariku sam'i, dan dijelaskan oleh rawi yakni Sufyan rahimahullah bahwasanya mustariku sam' nam hakadha ba'duhu fawqa ba'd, disebutkan oleh Sufyan seperti ini, hakadha ba'duha fawqa ba'd, beliau menyilangkan antara jemari, antara jemari beliau, yakni mereka nam saling menunggangi terus satu di atas yang lainnya, kemudian sampai ke atas, sampai ke langit sana. Maka didengar oleh orang yang paling jin yang paling atas, syaitan yang paling atas, faharrafaha wa baddada asabi'ihi fayasma'ul kalimah, maka orang jin syaitan yang paling atas, yulkiha ilaiha ilai ila man tahtahu, dia pun menyampaikan berita tersebut kepada yang paling, kepada yang di bawahnya. Nam, thumma yulkihal akhir ila man tahtahu, kemudian berita itu disampaikan lagi kepada orang yang di bawahnya, dan terus seterusnya sampai paling bawah, hatta yulkiha ala lisanis sahir awil kahin, sampai berita itu disampaikan kepada tukang sihir atau para dukun tadi. Nah, farubbama adrakahu syihabu qabla an yulkiyaha. Nah, dan kadang dia disambar oleh syihab, disambar oleh bintang sebelum dia menyampaikan berita tersebut. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan kadang dia sudah menyampaikan berita tersebut sebelum syihab menyambar dia. Nah, syihab ini disebutkan oleh al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam, juz'un munfasilun minan nujumi thaqib, sesuatu yang terpisah dari bintang yang mana dia menerjang, menembakkan. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu, yakni dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan mereka sebagai pelempar untuk para syaitan yang mencuri berita dari atas langit tadi. Bintang ini bisa mengeluarkan semacam tembakan, rujuman lisyayatin, kepada para syaitan yang berupaya untuk mencuri berita dari langit tersebut. Nah, tapi barakallahu fikum, syaitan menyampaikan dari yang paling atas sampai yang paling bawah, dikarenakan mereka saling menunggangi sampai ke atas. Yang paling atas menyampaikan kepada yang di bawahnya, kemudian yang di bawah ini menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian yang paling bawah menyampaikan informasi tersebut kepada kahin, pada dukun atau tukang sihir. Tapi kadang sebelum mereka menyampaikan berita, sebelum mereka menyampaikan berita, mereka sudah disambar oleh an-nujum tadi, atau dia disambar oleh an-nujum setelah dia menyampaikan berita kepada yang paling bawah. Nah, akan tetapi walaupun berita itu sampai kepada al-kahin, tapi dia sudah orang keberapa? Sudah al-kahin ini sudah orang yang keberapa yang mendengar berita tersebut? Dari mulut keberapa? Nah, sehingga di sana di dalam ilmu hadis itu ada istilah as-sanad al-ali dan sanad an-nazil. Sanad al-ali ini adalah antara dia seorang rawi dengan nabi itu jaraknya cuma beberapa orang. Nah, disebut dengan silsilah adz-dzahabiyah, silsilah sanad yang emas. Para ulama al-hadis mereka sangat bersemangat dan senang ketika menemukan riwayat hadis dengan sanad al-ali ini. Antara dia dengan nabi itu hanya beberapa orang saja. Barakallahu fikum. Kenapa? Kemungkinan informasi itu barakallahu fikum berubah hanya sedikit. Beda dengan sanad nazil, kemungkinan informasi itu berubah lebih banyak. Nah, ini sanad an-nazil. Barakallahu fikum. Apalagi syaitan. Mereka adalah orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Mereka pun melakukan kedustaan dengan informasi yang dia curi tadi dengan 100 kedustaan. Satu informasi yang dia curi dicampur adukkan dengan 100 kedustaan. Barakallahu fikum. Intinya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-kahin ataupun as-sahir la ya'lamul ghaib abadan. Dia tidak mengetahui perkara ghaib, perkara yang akan datang selama-lamanya. Fayuqalu alaysa qad qala lana kadza wa kadza kadza wa kadza fayusaddiqu bi tilkal kalimah allati sami'at minas sama. Maka dikatakan, nam kalaupun seandainya informasi yang disampaikan kahin atau sahir itu benar terjadi, itu adalah karena takdir. Karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwa yang mana informasi yang mereka sampaikan kebetulan bertepatan dengan takdir yang telah Allah tuliskan. Barakallahu fikum. Wa illa, pada dasarnya berita yang mereka sampaikan sudah tercampuri dengan 100 kedustaan. Barakallahu fikum, dikarenakan mereka mengatakan mereka adalah la ya'lamul ghaiba abadan, tidak mengetahui perkara ghaib selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum. Ini bagaimana al-kahin bekerja sama dengan para syaitan, barakallahu fikum, untuk menyesatkan umat manusia, dan bagaimana mereka meyakini bahwa mereka mengetahui sebagian dari perkara al-ghaib. Ternyata itu semua adalah bantuan dari syaitan, dan itu pun barakallahu fikum setelah tercampuri dengan 100 kedustaan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun seandainya mereka benar di dalam informasi tersebut, itu pun hanya karena takdir. Informasi yang mereka sampaikan hanya kebetulan saja sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan mereka itu hebat tahu dari perkara ghaib. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memunculkan atau menguji umat manusia, barakallahu fikum, bagaimana keimanan mereka dan keyakinan mereka tentang kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang kuat imannya, mereka tidak akan terseret dengan berita yang disampaikan oleh para kuhan tadi. Nah, ini tentang al-kahin. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan hadis rawa Muslim fi sahihihi an ba'di azwajin nabi ani nabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya dari sebagian dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam, tidak disebutkan di sini nama dari istri beliau, dari salah seorang istri Nabi, dan tidak disebutkan di dalam hadis ini nama istri beliau. Dan ini tidak mengapa, karena jahalah, kemajhulan seorang sahabat itu tidak memudaratkan riwayat. Tidak memudaratkan riwayat, karena semua sahabat itu adalah udul, semuanya adalah adil, telah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajahalatus sahabi la tadur. Kemajhulan seorang sahabat tidak memudaratkan di dalam periwayatan hadis. Beda pada generasi-generasi setelahnya, baik itu tabi'in dan atba'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Karena ada sebagian dari tabi'in yang dhaif, yang tidak diterima riwayat haditsnya, apalagi setelah mereka. Sehingga harus betul-betul barakallahu fikum jelas siapa yang meriwayatkan hadits tersebut. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi arrafan, dukun, fasa'alahu an syai'in, dan dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan dari jawaban tukang dukun tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Kitab Tauhid, kata fasaddaqahu bima yakul, dan dia membenarkan dari apa yang disampaikan oleh dukun tadi, ini tidak ada di dalam kitab Sahih Muslim. Yang ada di dalam Sahih Muslim hanya sebatas man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, barang siapa yang bertanya, yang mendatangi tukang dukun dan dia bertanya kepadanya, hanya sampai di situ. Lam tuqbal, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hanya sebatas dia bertanya. Nah, tidak ada lafaz fasaddaqahu bima yaqul. Barakallahu fikum. Karena fasaddaqahu bima yaqul adalah lafaz riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nah, yang mana riwayat Ahmad tersebut semakna dengan riwayat setelahnya yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ikhwani fiddin, di dalam hadits ini diterangkan setiap orang yang mendatangi dukun dan dia bertanya kepadanya, nah, maka akibatnya adalah salatnya selama 40 hari tidak diterima. Apakah yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah sebatas bertanya, pertanyaan ini secara mutlak, barakallahu fikum, atau ada rinciannya? Maka dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid, an yas'alahu su'alan mujarrada fa hadza haramun. Dia bertanya kepada tukang dukun tersebut hanya sekedar bertanya. Nah, maka yang seperti ini haram, kata Nabi. Nah, bayangkan mendatangi hanya sebatas bertanya. Maka yang seperti ini haram. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Di sini ada disebutkan hukuman, menunjukkan bahwa perbuatan ini diharamkan. Karena hukuman itu tidak akan terjadi dan tidak akan diberlakukan kecuali terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan haram. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, sebatas bertanya kepada dukun, pertanyaan yang umum, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Jenis yang kedua, dia bertanya kepada dukun tersebut dan dia membenarkan jawaban dari dukun tadi. Kalau tadi dia hanya sebatas bertanya, sekarang dia bertanya dan dia membenarkan ucapan dukun tersebut, maka yang seperti ini jelas bahwa dia telah kafir. Dikarenakan dia mengimani dan meyakini bahwa ada selain dari Allah yang mengetahui dari perkara ghaib. Nah, sekarang ini banyak tukang dukun yang merangkap jadi guru ngaji. Nah, di desa-desa banyak didapati yang demikian. Bahkan dia meramal tentang kesembuhan orang, tentang dompet hilang, padahal dia guru ngaji, pemimpin acara tahlilan, na'am barakallahu fikum, dan banyak kegiatan-kegiatan agama kata mereka. yang dipimpin olehnya. Akan tetapi waliyadu billah, barakallahu fikum, ternyata dia suka meramal. Nah, faqad ra'ayna bi'ayunina wa syahadnahum, kita telah melihatnya dengan mata kepala kita dan kita menyaksikan sebagian dari perbuatan mereka. Naam, dia meramal tentang kesembuhan seseorang. Oh ini bisa sembuh, oh ini tidak bisa sembuh. Dia meramal tentang ada yang mengadu kepadanya tentang dompetnya yang hilang. Naam, oh itu masih di sekitar rumah, cari aja di sekitar rumah. Dan seperti ini, barakallahu fikum, meyakini perkara ghaib. Akan tetapi dikarenakan kebodohan, kebodohan dari sebagian kaum muslimin atau banyak dari kaum muslimin, percaya, percaya. Ketika kita katakan kita tidak boleh percaya, kamu jangan sombong. Nah, itu orang sudah banyak makan asam garam. Dia itu adalah orang awal, dia itu adalah ini dan itu, guru ngaji, punya ini dan punya itu. Nah, kamu bisa kualat kalau membicarakan dia ucapan-ucapan seperti ini, waliyadzubillah. Dan sering kita dengar, wasyahadnahum, kita menyaksikannya. Bukan hanya kata orang-kata orang, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui, nam, baik di langit ataupun di bumi, tentang perkara ghaib kecuali hanya Allah. Hanya Allah satu-satunya. Nah, sehingga oleh karena itu di dalam syariat ini, setiap orang yang mendatangi tukang dukun dan mempercayai, bertanya kepadanya dan membenarkan berita yang disampaikan olehnya, maka dia telah kafir, kafir dengan kekafiran yang nyata. Jenis ketiga, pertanyaan yang ketiga, dia bertanya kepada tukang dukun hanya sebatas untuk menguji, diuji apakah dia ini jujur atau dusta. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini sempat dikira sebagai dajjal. Nah, sampai-sampai Umar bin Al-Khattab berkata kepada Nabi, "Da'ni adrib unuqah." Wahai Nabi, biarkan saya memenggal lehernya. Sempat dia dikira sebagai dajjal, Ibnu Sayyad ini. Nah, sampai-sampai Umar berkata kepada Nabi, meminta, biar saya bunuh dia wahai Nabi. Naam, kata Umar bin Al-Khattab, Nabi menjawab, in yakun huwa falan taqdiru alaih. Kalau seandainya dia itu betul-betul dajjal, maka kamu tidak akan sanggup membunuhnya. Karena hanya yang bisa membunuh dajjal itu siapa? Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Barakallahu fikum. Dan dia Ibnu Sayyad ini mengaku mengetahui sebagian dari perkara ghaib. Maka dites oleh Nabi, "Madza khabbatu laka?" Ayo, apa yang saya sembunyikan ini, kata Nabi. Qala ad-dukh. Dia menjawab ad-dukh. Kemudian Nabi mengatakan, "Ikhsa, celaka kamu. Falan ta'dwa qadrak." Kamu tidak akan mampu melampaui batasanmu. Batasan kamu hanya seorang hamba, seorang manusia biasa yang tidak tahu perkara ghaib. Kamu tidak akan bisa melampaui batasanmu, kata Nabi Muhammad SAW, dengan mengetahui perkara ghaib. Kemudian jenis yang keempat adalah bertanya kepada tukang dukun untuk menampakkan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, tentang kedustaannya dan kelemahannya. Maka yang seperti ini termasuk perkara yang baik, dan bahkan kadang bisa menjadi suatu hal yang harus. Kita harus menampakkan kedustaan mereka di tengah-tengah umat, agar barakallahu fikum, umat manusia itu tidak terperdaya dan tidak tertipu oleh mereka, tukang dukun, para tauhid sejatinya, yang mana mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah banyak menyesatkan umat manusia, telah banyak. Betapa banyak permusuhan, permusuhan yang terjadi. Nah, dia sakit, seseorang datang sakit, sakit datang kepadanya, berobat kepadanya, ditanya, oh kamu sakit gara-gara ada yang iri kepadamu, itu si fulan, saudaramu, si Alan, teman kamu, melakukan ini dan begitu agar kamu sakit, agar kamu lemah. Nah, terjadi permusuhan. Barakallahu fikum. Terjadi permusuhan wal'iyadzu billah. Nah, ada seseorang kejadian sakit dan dia bertanya kepada dukun. Bahkan qadarullah bukan hanya satu dukun dia kepada, bukan hanya kepada satu dukun, tapi kepada empat dukun. Dia mengatakan ini penyebabnya adalah karena toko fulan. Dia melangkahi rumahmu, melangkahi rumah orang yang sakit tersebut, makanya dia menjadi sakit. Solusinya bagaimana? Harus diambrukkan toko tadi. Nah, sampai melakukan perbuatan zalim kepada seorang. Dan ini katanya bukan hanya kepada satu orang saja. Dia bertanya kepada lebih, sampai disebutkan sampai empat orang. Akhirnya terjadi permusuhan dan terjadi perbuatan zalim dengan merusak fasilitas yang dimiliki oleh orang lain, wal'iyadzu billah. Dan ini terjadi, syahadnahu wa ra'ainahu bi'ayunina, wal'iyadzu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari kejelekan-kejelekan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.